Wasallam sering berdoa dengan li salahi dinihi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan dalam agamanya. Wa salahi dunya, beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kebaikan kepada Allah untuk dunianya. Wa salahi akhiran, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk akhiratnya. Maka dikatakan du'aun azim. Naam, merasa agamanya telah sempurna, bahkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan agama beliau. Dalam doanya beliau mengatakan aslih li dini alladhi bihi ismatu amri. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada agamaku yang dengan agama itu akan terjaga seluruh urusanku, segala hal yang menjadi urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala najata lil insan illa biddin. Kadang-kadang di dalam berbagai macam kesesatan, jika dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dalam agamanya, tidak diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan akidahnya, tidak diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, maka tidak ada yang diharapkan untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ismatu amri disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya alladhi bihi ismatu amri, di mana agama ini dengan agama tersebut akan terjaga seluruh urusanku. Ini minal khata wa minal aqibati sayyi'ah, terjaga dari kesalahan, terjaga dari hal-hal buruk yang akan menimpanya. Ta'simuni bihi min kulli mahdhur, kita yang sudah terasuki dengan kesyirikan ketika itu. Maka pantas kalau Rasulullah SAW sendiri, padahal beliau adalah sebagai utusan Allah, sebagai seorang yang ma'sum, sebagai orang yang telah menjadi khalilullah, nah, beliau pun meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan agamanya. Maka jangan sekali-kali kita merasa aman dengan lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung kita untuk menjadi seorang ahlus sunnah yang kokoh, yang sabat, yang istiqamah di atas sunnah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia berusaha untuk menciptakan suatu lingkungan yang akan mendorong dirinya, memperkuat dirinya dan keluarganya untuk tetap di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya beliau mengatakan wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan dalam urusan duniaku, yang di dalam dunia itu adalah tempat dan sumber kehidupanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita sebagai manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hendaklah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam urusan dunia. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tahu tentang halal dan haram. Beliau sendiri yang mengatakan innal halal bayyin, innal haram bayyin. Sampai kepada kita yang bayin saja sudah kita buat sebagai sesuatu yang samar. Masih ditanya-tanya. Akhirnya mencari sesuatu fatwa yang membolehkan. Padahal hatinya sudah tahu ini adalah sesuatu yang harus dia jauhi. Tatabbu' rukhas. Tak terasa dia sebagai seorang tazamrah. Yang syubhat kadang-kadang manusia tidak tahu. Subhanahu wa ta'ala misalnya memberikan kepercayaan kepadanya untuk memegang harta yang banyak, keberhasilan yang melimpah, tetapi tidak menjadi penolong atau wasilah untuknya memberikan atau wasilah untuk lebih meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ahada yastaghni 'anid dunya, dan memang tidak ada siapapun yang merasa cukup dari dunia. Artinya dia tidak perlu terhadap dunia. Sementara dia hidup di dunia ini, mesti dia akan membutuhkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Maka yang penting adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia yang sedang kita jalani. Kemudian dalam doa yang lainnya, lanjutan dari doa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa aslih li akhirati allati hiya allati ilaiha ma'adi." Ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku, urusan akhiratku, yang kepadanya lah, ke akhiratlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'adi, tempat kembali. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tempat kembalinya adalah tempatnya orang-orang yang saleh. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara beliau sendiri yang menyebutkan ada beberapa orang yang dijamin masuk surga. Ada beberapa orang yang disebut dengan al-mubasyyiruna bil jannah. Beliau sendiri yang mengatakan dan melegitimasi seseorang yang layak untuk disebut syahid, syuhada. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mentang-mentang sebagai rasul tidak meminta kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini pun terkandung pelajaran kepada umatnya. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang lebih pantas adalah kita sebagai manusia yang tidak punya jaminan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat kembalinya, tempat pulangnya nanti, tempat dikembalikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembalinya orang-orang yang saleh di akhirat kelak. Dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan orang-orang yang saleh. Lianna aktsarun nasi la tasluhu akhiratuhum wal iyadu billah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, karena kebanyakan manusia tidak terjamin akhiratnya itu baik. Kebanyakan manusia. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari jenis-jenis orang seperti itu. Selanjutnya dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Hadza du'aun 'azim. Ini juga adalah terusan di antara doa yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa yang luar biasa. Annal insan yas'alullaha an yaj'ala hayatahu ziyadatan lahu min al-khair. Hendaklah seseorang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya yang sedang dia jalankan ini adalah sebagai waktu, masa, kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan untuknya. Disebutkan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain, wa khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah umurnya panjang, amalannya baik. Nah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalannya baik. Sehingga doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang senantiasa harus diperhatikan oleh kita sebagai umatnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan yang sedang kita jalani ini adalah merupakan masa-masa kesempatan yang kita gunakan untuk menambah kebaikan-kebaikan, bukan untuk menambah kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan. Hari ini Allah taala, apabila orang sudah lupa, pagi pas pulang bannya kempes, pudar dari semua. Ya, pulang ke rumah enggak disediain makan, ngamuk sama istri dan sebagainya. Sudah ilmunya yang tadi enggak ada, enggak dicatat, enggak diresapi, enggak diamalkan. Ini berarti dia tidak mengikat. Nah, buruannya. Al-maksud al-ilmu wal-amal. Yang diinginkan dari talabul ilmi, yang dia harus jadi tujuan adalah al-ilmu wal-amal. Ya, ilmunya dicatat, ya ilmunya ditangkap, kemudian diikat dengan amalan, dengan mengamalkan ilmu tersebut. Al-ilmu alladhi yanfa', al-ilmu alladhi yanfa'. Amma al-ilmu alladhi la yanfa', fahadha la yufidu sahibahu syai'an. Yani ilmu yang bermanfaat, adapun ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak memberikan arti sedikit pun kepada pemiliknya. Ya. Catatannya penuh. Ya, apapun kalimat-kalimat ustadz yang disebutkan, dia tercatat, bahkan dengan bahasa Arabnya dicatat. Ya, saking mahirnya dia. Tapi ternyata dia tidak bisa mengamalkan ilmu itu, sehingga tidak memberikan sedikit pun faidah bagi dirinya. Maka ini disebut dengan al-ilmu alladhi la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sering berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal yang seperti ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam sebuah hadis, ketika seseorang yang tahu ilmu namun tidak menjadi faidah untuk dirinya, maka orang yang seperti ini adalah orang yang nanti pertama kali di akhirat dijadikan sebagai bahan bakar untuk menyalakan api neraka. Wallahi a'lam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa tadi mengatakan wa'allimni ma yanfa'uni. Dan ajarilah aku yang berguna untukku, yang bermanfaat untukku. Li'annal insana idza lam yu'allimhu Allah fa innahu la ya'lam. Artinya harus diminta, karena manusia kalau tidak diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak diberikan ilmunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dia tidak akan tahu. Nah, sehingga ini harus diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita ingin tahu, ilmu yang kita ingin jadikan itu adalah sebagai landasan untuk kebaikan-kebaikan kita, akidah kita, ibadah kita, akhlak, muamalah dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang harus diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam doa ini, dan sebagaimana ini pun diakui dan diucapkan oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ketika malaikat mengatakan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan. Nah, sehingga tidak ada istilahnya kita naam memiliki celah untuk mengaku-ngaku kita mendapatkan ilmu dari sendirinya. Nah, melainkan ini adalah sesuatu yang harus mesti diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta tas'alullaha an yu'allimaka ma yanfa'uka wa an yanfa'aka bima 'allamaka. Engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan manfaat apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Warzuqni ilman yanfa'uni. Warzuqni ilman yanfa'uni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya mengatakan, "Ya Allah, berikanlah aku rizki. Berikanlah aku rizki berupa ilmu yang bermanfaat untukku." Ma qala ilman faqat. Dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ilmu saja. Ya Allah, berikanlah aku ilmu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertainya dengan kalimat yanfa'uni, ilmu yang bermanfaat untuknya. Al-ilmu alladhi la yanfa', hadha hujjatun 'ala sahibihi. Karena jelas bahwasanya ilmu yang tidak bermanfaat ini adalah sesuatu yang akan menghujat dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau mengatakan fa hadza fihi al-ihtimamu bil-ilm. Maka yang ada pada hadis ini ada sebuah pelajaran bahwasannya seseorang harus memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu, al-ihtimam bil-ilm. Karena Rasulullah SAW meminta ilmu, sementara beliau adalah sumber ilmu. Tetapi Nabi SAW dalam kalimat-kalimat doanya ini selalu mengatakan, berikan aku ilmu bermanfaat, ajarkan aku ilmu bermanfaat, jadikan ilmu ini bermanfaat, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebagai isyarat kepada umatnya untuk menaruh perhatian yang besar terhadap ilmu. Nah, tentunya ilmu adanya di majelis-majelis ilmu. Memang ilmu itu ada sekarang, kita bisa dapatkan dari media-media sosial. Ada di rekaman-rekaman yang telah dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman kita untuk bisa mengumpulkannya. Namun, bahwa di antara sunnah para ulama yang tidak pernah terputus sampai kapanpun, bahwasannya ilmu itu ada di majelis ilmu. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang besar yang akan dimiliki oleh seseorang atau yang akan diperoleh oleh seseorang ketika dia hadir di majelis-majelis ilmu. Wa annal muslim yas'alullaha an yu'allimahu ma yanfa'u. Juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang muslim ataupun muslimah hendaklah dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Wa an yaj'ala ilmahu nafi'an lahu, benar-benar bermanfaat untuknya dan tidak menjadi hujah atasnya, tapi menjadi sesuatu yang akan membela dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi, dan dalam hadis itu terdapat sebuah pelajaran kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, annal ilma makrunun bil amal. Ilmu itu harus disertai amal. Ilmu harus disertai amal. Sehingga bagi kita yang apakah belum termasuk kategori orang yang telat dikenalkan dengan ilmu salaf, ataukah kita yang merasa sudah telat, hendaklah selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah kepada ilmu yang sampai kepada kita. Artinya ilmu itu meskipun susah untuk dihafal, sudah berusaha tapi memang susah, apalagi sudah tua, cepat lupa, hese ngapalkeun. Nah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan berkah sehingga ilmu itu betul-betul menjadi landasan untuk dia beramal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu tersebut, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala langsung menjadikannya sebagai baju untuknya dalam melakukan segala aktivitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama yang berkaitan dengan akidah. Nah, tahu tentang dalil syirik, tahu tentang dalil khurafat, tahu tentang dalil bid'ah, maka dia menyadari dan mengetahui tentang bentuk-bentuk kesyirikan, khurafat dan kebid'ahan tersebut, dan dia diberikan kelapangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkannya, memahaminya kemudian meninggalkannya. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kemudahan untuk menghafal ilmunya, dalil-dalilnya, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa memberikan faedah kepada yang lainnya. Namun ketika dia susah untuk menyampaikan kepada yang lainnya, minimal dia bisa menjadikan itu sebagai baju dirinya dalam berakidah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا يَنْفَعُ عَمَلٌ بِدُنِ عِلْمٍ بَلْ يَكُونُ ضَلَالًا. Karena kata Syekh hafizahullah ta'ala, tidak akan berguna, tidak ada artinya amalan, apakah amalan hati atau amalan lisan, dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya, dengan lisannya berzikir, biduan ilmin, namun tidak dengan ilmu, fala yanfa', maka tidak ada artinya ibadah yang dilakukan, hatta ibadah jawarih yang sampai menghabiskan biaya sekian puluh juta ke Baitullah, apabila biduni ilmin, tidak didasari dengan ilmu, maka semuanya itu tidak akan dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yanfa' bal yakunu dhalalan, amalannya sesat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanfa' ilmun biduni amal, demikian juga ilmu tidak ada gunanya tanpa diamalkan. Tahu ilmunya tapi kalau mau mengamalkan, tuh can bisa inu iya mah hesek kene, padahal yang menyebut hesek itu setan, cuman dia tidak sadar sedang dibisikin syaitan. Pura-pura na hesek ngamalkan ilmu nu ieu. Sebagaimana ada hadis yang sangat mudah, ya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan izratul mu'min ala nisfi saq, kain pakaian seorang mukmin itu adalah setengah betis. Mau ngangkat saja berat, padahal enggak sekilo-kilo acan, os-osannya juga enggak. Mau ngangkat berat, dilihatnya, duh, kayak pemuda, kuma ningali orang, susah. Takut tidak terlihat sebagai orang yang di zaman sekarang. Padahal ini hadisnya sudah jelas, perintahnya sudah jelas, siapa yang diperintahnya pun sudah jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak ada gunanya ketika dia tahu ilmu tersebut, tapi tanpa diamalkan. Ini baru hal yang terlihat, teranggap kecil, padahal tidak teranggap kecil. Ana sering menyebutkan terlihat, teranggap, karena kadang orang-orang menganggap ini sebuah kecil. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan ancamannya, la yukallimullah, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, Allah tidak akan mengajak bicara dia di hadapan di hari kiamat. Wa la yuzakkihim, Allah tidak akan berikan kesucian kepada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala di antaranya menyebutkan kata Rasulullah SAW, wa lahum adzabun alim. Rasulullah SAW, dan dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Hanya karena apa? Hanya tidak mau mengangkat pakaiannya dari atas mata kakinya. Masalah kecil atau masalah kecil? Enggak ada masalah kecil dalam urusan agama. Imma jannah, imma annar. Ketika ketaatan dilakukan, al-jannah. Ketika ketaatan dilanggar, kemudian ketaatan itu disepelekan, annar. Ada sesuatu yang kecil dalam masalah urusan agama? Tidak ada. Ini urusan-urusan agama, sehingga sering anak katakan yang teranggap atau yang terlihat kecil, padahal itu adalah besar. Seperti sepele makan cengek dengan tangan kiri. Cengek kerage. Ini makan kiri, ada syaitan. Seseorang yang menjadi teman syaitan, di mana dia tempatnya? Anar, enggak ada yang kecil dalam masalah urusan agama. Selama itu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, boleh tidaknya, haram halalnya, ini adalah sesuatu yang besar, seharusnya di hadapan kaum muslimin, terlebih sebagai ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang menambatkan dirinya kepada umat-umat terdahulu. Walain fa'u ilmun biduni amal, tidak ada gunanya ilmu tanpa amal. Bal yakunu ghadaban minallah, tetapi yang pasti dia akan menjadi orang yang mendapatkan siksa atau murka dari Allah sebagai sumber kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sering berdoa dalam Al-Qur'an, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mengingatkan kita kepada surat Al-Fatihah yang sering kita ulang-ulang. Dalam doa itu, di surat Al-Fatihah, kita sering mengatakan ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada sirat al-mustaqim. Diulang-ulang. Belum cukup di salat wajib, tambah salat sunnah. Belum cukup di salat rawatib, tambah salat malam. Belum cukup salat malam, salat mutlak. Kapanpun kita bisa salat sunnah, kita salat sunnah. Belum cukup dalam salat, dalam doa kita senantiasa melantunkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, saking inginnya kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Yang dimaksud, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hum ahlul ilmi wal amal. Mereka itu adalah ahlul ilmi juga ahlul amal. Tidak ada satu ayat pun terlewat atau melewati mereka kecuali mereka sudah mengamalkannya, radhiyallahu anhum. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu jalannya mereka. Ketika dapat ayat langsung dilakukan, ketika dapat ayat langsung diamalkan. Ketika dapat pelajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung diamalkan. Ada sesuatu yang dilarang langsung ditinggalkan. Ingat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat yang mengharamkan khamar, padahal mereka waktu itu sedang suka-sukanya terhadap khamar, ditumpahkan semuanya. Inilah ahlul ilmi wal amal. Ketika mendapatkan ilmu, hari itu pun, saat itu pun, segera dia membuktikannya dalam amalannya. Nah, ghairil maghdubi alaihim. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita tidak malah digolongkan atau dijuruskan kepada jalan yang jurusannya orang-orang maghdub alaihim. Ini yang sering kita ulang. Kita tidak mau Allah menjadikan kita kepada golongan orang-orang yang ada di jalur maghdub alaihim. Manhum hum ahlul amal biduni ilmin. Al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang rajin dalam beramal tapi tidak dilandasi ilmu. Ah, nu penting iya hadena maca Quran. Ah, sholat. Goreng zikir. Semua itu mesti berlandaskan ilmu. Ada ilmunya. Tidak semata-mata sholat yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, seluruh amalan yang kita lakukan dari hati, lisan, dan al-jawarih. Nah, ini adalah kebaikan-kebaikan. Biduri ilmin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan ada al-maghdub alaihim. Ada golongan orang yang rajin amalannya tapi tidak diladasi dengan ilmunya. Sehingga orang ini dicap sebagai maghdub. Orang yang dimurka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang dimurka, hadiahnya surga atau neraka? Yahud. Dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika tidak mau ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafir. Siapa yang tidak mau mengatakan Yahud sebagai kafir? Maka dia akan tergolong kepada orang-orang Yahudi. Kafir. Di mana orang-orang kafir? Khalidina finnar. Tidak akan pernah dia dinaikkan sesaat pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari siksaan nar. Maghdub alaihim. Ini yang kita tidak mau. Dan kita minta dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai aku jadi orang-orang yang ada di jalur ini. Tapi di jalur, alladzina an'amta alaihim hum ahlul ilmi wal amal. Waladdallin. Ini pun yang kita teriak-teriak kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat ini ketika kita masih hidup sampai putih jenggot kita, sampai putih kepala kita, rambutnya. Kita teriak-teriak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sanes nu iya ya Allah, sanes nu iya, nu iya, nu iya, nu iya, nu iya. Terus memohon, merdih ke Allah subhanahu wa ta'ala, ilhah. Meminta untuk digolongkan kepada orang-orang yang ahlul ilmi wal amal. Bukan kepada orang yang maghdub, juga kepada orang yang abdallin. Di mana abdallin disebutkan tafsirannya oleh para ulama dan dinukil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Hum ashabul ilmi biduni amal. Mereka orang-orang yang ilmunya banyak tapi tidak mau mengamalkannya ilmu tersebut. Apa orang Jawa bilang? Orang ngelakoni, jarkoni. Dia ngajar, bisa nyampein ilmu karena ada ilmunya, tapi ngelakoninya ora. Itu kenapa kamu kalau tahu mah begitu, Kiai? Istrimu? Ya, udah tapi hese. Terus kamu? Ya gimana lagi, kebiasaan masyarakat kita gen begini. Nah, sehingga ilmunya banyak tapi tidak diamalkan. Ini yang dicap sebagai abdallun. Dallun dari kata dalla, sesat, sasar. Dalla yadillu, dallun, yang sesat. Nah, karena amalan-amalannya jadi tidak berguna, sebab ilmu-ilmu yang dia punyai tidak menjadi landasan untuk amalan-amalannya. Fala al-ilma yanfa'u biduni amal. Maka tidak ada ilmu yang bermanfaat kalau tidak diamalkan. Wala al-amala yanfa'u biduni ilmin. Dan tidak ada amalan yang baik, yang berguna, yang bermanfaat tanpa ilmu. La budda min irtibatihima ma'an. Mesti ada keterkaitan antara keduanya, ilmu dan amal. Sebagaimana telah dibuktikan oleh ashabul ilmi wal amal, ahlul ilmi wal amal, as-sahabah radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan. Mereka adalah orang-orang yang telah membuktikan ilmu dalam amalannya, dan mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang telah diberikan nikmat, sehingga mereka disejajarkan dengan para nabi. Yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya di al-jannah yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dan melandasi amalan-amalan dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah dan kekokohan kepada kita untuk menjaga amalan-amalan tersebut di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas contoh-contoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah taala a'la wa alam. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita sore hari ini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.